الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani hafizakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita telah sedikit membahas mengenai nasab Nabi alaihi salatu wassalam ayah, kakek, hingga sampai kepada Adnan, dan ini merupakan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama. Adapun lanjutan daripada Adnan, terjadi khilaf yang tidak diragukan lagi bahwasanya Adnan merupakan keturunan daripada Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Nah, kemudian kita juga telah membahas bahwasanya Quraisy dari kalangan Arab, dan Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Fadhal, siapa yang bisa menjawab? Naam. Naam. Al-Ba'ida. Naam. Al-Ba'ida yang artinya apa? Musnah. Artinya hilang. Naam. Di antaranya siapa itu? Qabilah siapa? Di antaranya kaum? Kaum Nabi Nuh. Kemudian kaum Nabi Syuaib. Kaum Thamud, kaum Ad, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Al-Arab. Apa ya, Ikhwan? Al-Baqiyah artinya tersisa. Dan ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Al-Arabu Al-Aribah. Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Ya, ini mereka orang-orang yang, apa definisinya Al-Arab Al-Aribah ini, Taufik? Mereka adalah orang-orang Arab yang asli dan mahir berbahasa Arab. Nah, mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari Yaman. Nah, Qabilatun Yamaniyah. Nah, yang mereka ini merupakan keturunan Saba. Nah, mereka adalah Qabilatun Qahtaniyah. Nah, mereka seluruhnya dari negeri Al-Yaman. Nah, aslul Arab Al-Arabu Al-Aribah. Yang mereka memang sudah berbahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah Al-Arab apa? Al-Musta'ribah. Yang mereka mempelajari bahasa Arab dari aslul Arab, dari asalnya Arab. Nah, dan mereka adalah keturunan Ismail alaihi salam, dan mereka adalah al-Adnaniyah. Al-Adnaniyah yaitu kakek ke-20 Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kita lanjutkan insyaallah. Ikhwani hafizakumullah. Naam, di antara kitab Al-Aribah ini yang datang dari negeri Yaman, di antaranya kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah kabilah Yamaniyah asalnya. Dan mereka masuk kepada Al-Arabul Aribah. Aus dan Khazraj yang kemudian mereka hijrah dari negeri Yaman, kemudian mereka tinggal di kota Madinah. Jadi Aus dan Khazraj ini juga merupakan Al-Arabu Al-Aribah, yang mereka berasal dari negeri Yaman dan tinggal, bertetap, berdomisili di kota Madinah. Nah. Kemudian ikhwani afidhakumullah, Al-Arab Al-Musta'ribah ini dari keturunan Ismail, yang menikah dengan Jurhumiyah, wanita dari kabilah Jurhum. Nah, di antara keturunan Ismail sebagaimana yang sudah kita bahas tadi adalah Adnan, kakek Nabi alaihi salatu wasallam yang ke-20. Dan Adnan memiliki anak bernama Ma'ad. Nah, kemudian Ma'ad memiliki 4 anak. Di antaranya adalah Nizar. Ma'ad memiliki 4 anak. Di antara 4 anak tersebut bernama Nizar. Dan Nizar Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki 2 keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada Nizar dengan 2 laki-laki, 2 anak pria, yaitu Mudar dan Rabi'ah. Nah, anaknya Nizar ini Mudar dan Rabi'ah. Ikhwani hafizakumullah, mu'zam qabailil Arab, seluruh mayoritas kabilah yang tinggal di Jazirah Al-Arabiyah, di negeri Hijaz, ini keluar dari 2 orang tersebut. Akan muncul dari Mudar sekian banyak kabail. Dari Rabi'ah pun akan lahir sekian banyak kabail. Dari 2 anak inilah kabailul Arab keluar dan tinggal di negeri Hijaz dan sekitarnya. Kabail-kabail yang menisbatkan kepada Mudar, mereka tinggal di Gharbul Jazirah, bagian barat Jazirah Arabiyah. Mereka tinggal di Mekah. Mereka tinggal di Najd, kalau sekarang Riyadh dan sekitarnya. Nah, yang di Mekah diantaranya suku Quraisy, Ghatafan. Ini mereka kembalinya kepada Mudar. Nah, kemudian kabilah-kabilah keturunan yang menisbatkan kepada Rabi'ah, ini mereka tinggal di Syarqul Jazirah, timurnya Jazirah Arabiyah. Di antaranya Banu Hanifah dan suku Taghlib. Maka bisa difahami ikhwani afidhakumullah, nasab Nabi alaihi salatu wassalam kembali kepada Mudar. Karena Mudar tinggal di kota Mekah, di antaranya Quraisy. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus min asyrafil qabail, kabilah yang paling mulia dan nasab yang paling tinggi, cabang daripada kabilah Mudar, anak dari Nizar, merupakan ashar qabailil Arabi alal itlaq, kabilah yang paling masyhur di kalangan Arab secara keseluruhan. Menisbatkan kepada Nizar dari Mudar ibn Ma'ad ibn Adnan. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dari penjelasan ini, mayoritas yang tinggal di Hijaz. Hijaz saat ini adalah Saudi Arabia. Nah, Makkah wal Madinah. Nah, yang tinggal di Hijaz ini akan bertemu dengan nasab Nabi alaihi salatu wassalam, kakek-kakek beliau. Oleh sebab itu di dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla as'alukum 'alaihi ajran." Katakan Muhammad alaihi salatu wassalam, aku tidak meminta dari kalian upah. Aku tidak meminta dari kalian harta, aku tidak meminta dari kalian uang. Illa al-mawaddata fil qurba. Melainkan hanya kasih sayang di dalam kekeluargaan. Ketika sampai pada ayat ini, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, "Lam yakun batnun min butuni Quraisy." Tidak ada satupun qabilah dari cabangnya Quraisy illa wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasabun yattasilu bihim. Melainkan nasab Nabi alaihi salatu wasallam akan bersambung kepada mereka. Karena seluruhnya akan datang kepada Mudhar, anak dari Nizar. Tidak ada satupun kabilah dari cabang Quraisy melainkan nasab Nabi alaihi salatu wasallam akan bertemu dengan mereka. Oleh sebab itu, dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kharajtu min nikah wa lam akhruj min safah." Aku keluar dari pernikahan, nasabku ma'ruf, bapakku diketahui. Ibuku jelas, sehingga aku keluar dari pernikahan, aku tidak keluar dari perzinaan. Ini penting ikhwani hafizakumullah. Kenapa? Karena akhir-akhir ini sebagian umat manusia berusaha untuk merendahkan dan menjatuhkan Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi nasab beliau. Padahal menikam di dalam nasab Nabi alaihi salatu wassalam adiyatan lahu. Ini melukai Rasulullah. Bahkan dihukumi kufrun oleh para ulama. Dan yang menikam nasab Nabi alaihi salatu wassalam halalud dam, darahnya halal. Ini biijma'il muslimin, sepakat di antara kaum muslimin, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, konsensus para ulama. Man ta'ana fi Rasulillah, yang menikam Nabi alaihi salatu wassalam, au syatamahu, atau menghina beliau, au istanqasahu, atau merendahkannya, yakhruj qailuhu min da'iratil Islam. Keluar yang mengatakan tersebut dari lingkaran keislaman. Termasuk orang yang menikam Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi nasabnya. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zaman sekarang disebar dari kalangan orientalis, al-mustasyrikun, dari kalangan Yahud dan Nasara. Bahkan mereka berusaha untuk menyebarkan dengan menggunakan riwayat. Dan tentu riwayat tersebut batilah. Mereka mengambil daripada nukilan Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat bahwasanya Abdullah ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abdul Muttalib kakeknya Nabi alaihi salatu wasallam tazawwaja fi yaumin wahid, keduanya menikah di hari yang sama di waktu yang berdekatan. anak dan bapak, Abdullah dan Abdul Muttalib. Ini yang mereka sebar. Abdullah menikah dengan Aminah. Kemudian Abdul Muttalib menikah dengan seorang wanita yang bernama Hala. Hala ini melahirkan Hamzah. Sebagaimana Aminah melahirkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam setelah pernikahan dengan Abdullah. Jadi Abdullah dan Abdul Muttalib menikah di hari yang sama, di waktu yang berdekatan. Aminah melahirkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan Abdul Muttalib melahirkan Hamzah dari istri yang bernama Hala. Yang tersebar ikhwani hafizakumullah bahwasanya Hamzah ini akbar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sanawat. Lebih besar dari Nabi alaihi salatu wasallam 4 tahun. Lebih tua 4 tahun dari Nabi. Sedangkan Abdullah katanya wafat setelah menikah beberapa bulan. Kalau seandainya pernikahan mereka sama dan Hamzah lebih tua daripada Nabi 4 tahun, artinya Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu yang amat sangat panjang setelah pernikahan. Karena Hamzah lebih tua 4 tahun. Pernikahannya sama di waktu yang sama. Mestinya kata mereka, Aminah ini melahirkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di waktu yang lama setelah Hamzah lahir. Padahal Abdullah itu wafat beberapa bulan setelah pernikahan. Berarti Nabi alaihi salatu wasallam bukan anaknya Abdullah. Mereka menusuk dan mencemarkan nasab baik Nabi alaihi salatu wasallam dari sisi ini. Apakah antum faham ikhwani afidhakumullah dari penjelasan kita ini? Naam. Ya ikhwah. Faham insyaAllah? Faham. Nah. Artinya Abdullah dan Abdul Muttalib mereka menikah di hari yang sama, berdekatan. Abdul Muttalib melahirkan Hamzah. Kabar yang tersebar yang ma'ruf bahwasanya Hamzah lebih tua daripada Nabi 4 tahun. Mestinya Nabi SAW lahir jauh setelah pernikahan Aminah. Padahal Abdullah wafat beberapa bulan setelah menikah. Berarti Nabi alaihi salatu wasallam bukan anaknya Abdullah. Kalau anaknya Abdullah, mestinya umur Hamzah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Enggak jauh beda. Maka mereka berusaha untuk menusuk dan menikam nasab Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan bahwasanya Abdullah bukan ayahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasalam lahir dari perbuatan jelek. Na'udzubillah. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam sayyid waladi ibni Adam, pemimpin anaknya Adam. Maka bantahannya ikhwani afidhakumullah makdzubun la tasih. Kisah-kisah ini dusta dan tidak benar. Dari sisi jalur periwayatannya min tariqil waqidi. Muhammad ibn Umar yang lebih dikenal dengan sebutan al-waqidi yang menyebutkan kisah di atas. Dan waqidi matrukul hadith, ditinggal hadisnya. Sebagian yang lain mendustakan orang ini. Sehingga periwayatan tersebut makdzub. Periwayatan yang dusta. Bahkan kufaru Quraisy, para penyembah berhala, mereka tidak berani menghujat nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kufar Quraisy, para penyembah berhala. Bahkan mereka mengakui, bahkan mereka meyakini bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam nasabnya terhormat, nasabnya mulia, nasabnya tinggi. Di dalam perjanjian Al-Hudaibiyah, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ali bin Abi Thalib sebagai penulis, "Uktub, kau catat wahai Ali, hadza ma qada alaihi Rasulullah." Ini yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Maka delegasi dari suku Quraisy yang bernama Suhail ibn Amr i'tarada. Beliau merasa keberatan. Enggak setuju dengan sebutan Rasulullah. Suhail ibn Amr protes. Suhail ibn Amr menolak. Dengan mengatakan, "Lau kunna na'lam anaka Rasulullah, lama qatalnak." Kalau kita mengetahui engkau Rasulullah, ada apa kita perangi kamu? Kita tidak mengakui engkau Rasulullah. Kata Suhail, "Uktub, tulislah Muhammad ibn Abdullah." Dan Suhail ibn Amr pada saat itu masih dalam keadaan kafir, belum masuk dalam agama Islam. Mengetahui, menetapkan dengan yakin bahwasannya Muhammad ibn Abdullah. Ini kufar Quraisy. Kemudian sisi yang lain, ikhwani hafizakumullah, pendapat yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, Hamzah ini tidak lebih tua daripada Nabi, apalagi sampai 4 tahun. Pendapat yang sahih, kana akhan li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Hamzah ini saudara Rasulullah. Dari sudut apa? Minar radha'ah, sepersusuan. Hamzah ini paman dan Hamzah juga saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disusui wanita yang sama. Menunjukkan bahwasanya Hamzah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jauh beda, umur mereka berdekatan. Sama-sama bayi sehingga disusui. Pada saat itu 3 orang. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Abdullah ibn Asad. Disusui oleh Thuwaibah. Berarti mereka umurnya sama. Berdekatan. Dan Thuwaibah merupakan wanita pertama yang menyusui Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah ibunya Aminah. Yang merupakan budak Abu Lahab paman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita kembali bahwasannya nasab Nabi alaihi salatu wasalam dikenal. Dan beliau Ibnu Abdillah, anaknya Abdullah. Dan kisah yang menyatakan bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam lahir bukan dari ayah Abdullah adalah kisatun makdzubah, dusta. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sudah kita baca tadi, "Kharajtu min nikah," aku lahir dari pernikahan. Wama walam akhruj min safah, aku tidak keluar dari perzinahan. Nah, tafadhal Taufik. Naam, bismillah. Qala wa lahu min al-umri 63 sana, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyan wa rasulan nubi'i abi iqra wa ursila بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. أحسنت بارك الله فيك. نعم. Kemudian al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad Imam Ad-Da'wah An-Najdi Al-Hanbali melanjutkan walahu min al-umri 63 sana. Umur Nabi alaihi salatu wassalam adalah 63 tahun. Kita selesai dari nasab Nabi. Naam. Kemudian melanjutkan dengan kehidupan Rasulullah. Umur beliau, kata Syekh, adalah 63 tahun. Ikhwani, hafizakumullah, wara'akum. Nabi SAW lahir pada hari Senin. Dan ini terdapat dalam sebuah hadis Abi Qatadah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma taqulu fi shaumi yaumil itsnain?" Apa yang kau katakan pada puasa di hari Senin? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu aku dilahirkan. "Wa yaumun unzila 'alayya fihi." Dan pada hari itu pula aku diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul. Pada hari Senin diturunkan kepada beliau wahyu. Nah, sehingga ini sebagian para ulama menyebutkan ijma. Diketahui harinya. Kemudian diketahui pula tahunnya. Nabi SAW lahir pada Amul Fil. Dan ini terdapat pada riwayat Hakim dari sahabat Qais ibn Makhramah. Dengan sanad yang sahih, kata Qais ibn Makhramah, "Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'Amul Fil." Kata Qais, aku lahir bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada tahun Fil. Aku lahir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang sama, yaitu Amul Fil. Tahun di mana terjadi peristiwa yang ma'rufah, yang diketahui masyhura. Naam, kisahnya Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Yang di mana kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala sampai turunkan di dalamnya surat yang dibaca hingga hari kiamat. Nah. Idzan la khilafa fihi mujma'un 'alaih. Enggak ada khilaf di antara para ulama dan ini terjadi kesepakatan di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin di tahun Amul Fil. Yang terjadi perselisihan di antara mereka pada tanggalnya dan bulan. Yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Awal Amal Fil. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur. 12 Rabiul Awal. Nah, mereka mengambil dalil bi ahadithin kulliha la tasih. Dengan beberapa hadis yang seluruhnya tidak ada yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang menunjukkan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Artinya riwayat-riwayat tersebut tidak valid. Naam. Sebagian ulama yang lain mereka mengatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini berdasarkan azhar yang sahih dari Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, Jubair ibn Mut'im sahabi, Muhammad adalah anaknya yaitu tabi'i. Naam. bahwasanya beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi tsamin min Rabiul Awal, beliau lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, ucapannya dengan sanad yang sahih kepada Muhammad ibn Jubair. Tapi Muhammad ibn Jubair meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah tabi'in, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka ini pula juga terjadi perbincangan di antara para ulama. Intinya ikhwani afidhakumullah, tidak bisa dijadikan sebagai hukum apapun atas kelahiran Nabi. Maka yang merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada sumber yang jelas. Yang diketahui Nabi alaihi salatu wasallam wafat pada tanggal tersebut. Nah, berarti orang yang memperingati 12 Rabiul Awal, berarti dia memperingati hari kematian Rasulullah. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam, nah, yang sahih beliau lahir pada hari Senin, pada tahun Amul Fil. Adapun tanggal dan bulan, terjadi perbedaan yang panjang di antara para ulama. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, disebutkan irhasat al-wiladah, tanda-tanda kenabian ketika lahirnya beliau. Dan ini banyak sekali disebutkan oleh ulama as-sirah, ulama ut-tarikh. Naam, di antaranya Irtijaf, naam, Iwan, Kisra, runtuhnya 14 balkon istana, naam, Kisra yang ada di negeri Syam, atau yang ada di Persia, naam. Kemudian khamadat an-nar allati ya'buduha al-majus, padamnya api yang sekian lama disembah oleh kaum majusi. Begitu pula idhadamat al-kanais haula buhaira sawa, naam, runtuhnya gereja-gereja di sekitar danau sawa, naam, yang airnya telah surut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ini semua ikhwani afidhakumullah, tidak ada sanad yang sahih. Nah, enggak ada sanad yang valid, bahkan juga disebutkan ad-dajjatu syaitan wa al-jinan, syaitan dan jin kafir ini terjadi kegaduhan pada malam kelahiran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini semuanya kisah-kisah yang tidak benar. Naam, kecuali beberapa riwayat saja. Di antaranya yang dihukumi sahih oleh para ulama. Naam, dan itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ru'ya ummi allati ra'at hina hamalat bi, ketika aku di dalam perut ibu dan ketika ibu mengandungku sampai ketika lahir, ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus syam, keluar dari kemaluan ibuku cahaya nur yang menyinari istana-istana di negeri Syam. Nah, istana-istana di kerajaan Kaisar. Nah, ini riwayat yang disahihkan oleh para ulama. Nah, begitu pula riwayat yang dihukumi sahih, bahwasanya kaum Yahudi menghabarkan satu di antara mereka bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam akan keluar. Naam, datang dari seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, kuntu inda sab'i sinin au thaman, aku ketika berumur 7 atau 8 tahun, kata sahabat Hassan ibn Thabit. di kota Madinah. Aqil kulla ma sami'tu. Aku bisa memahami, aku bisa menghafal, aku bisa mengerti, aku bisa mengetahui segala yang aku dengar. Katanya Hasan, di umur yang 7 tahun, masih kecil. Tapi beliau sudah bisa mengerti. Nah, id sami'tu yahudiyan yasruhu bi'a'la sawtihi. Suatu ketika aku mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suara yang keras. Ala atum. Di atas atum. Atum ini bahasa Arab dulu. Yang artinya husnun, benteng. Setiap kabilah itu punya benteng. Yang akan masuk ke dalam satu kabilah akan melewati benteng tersebut. Bangunan yang tinggi. Kata Hasan ibn Thabit, aku melihat seorang Yahudi naik di atas bentengnya, kemudian berteriak dengan suara yang amat sangat keras. Dia mengatakan, ya ma'syar al-Yahud, wahai kaum Yahudi. Mereka pun kemudian berkumpul. Mereka bertanya, wailak, malak, ada apa? Kenapa engkau panggil kami? Kenapa kita berkumpul di sini? Kenapa engkau berteriak? Kenapa engkau memanggil kita? Nah, kata Yahudi tersebut, laqad tala'a al-laila najmu Ahmad. Laqad tala'a al-lailatu, laqad tala'a al-lailatu najma Ahmad. Pada malam hari ini telah muncul bintang Ahmad, alladhi wulida bihi, yang akan lahir. Artinya apa ikhwani afidhakumullah, Yahudi ini menjelaskan bahwasanya yang kita baca di kitab kami, akan keluar seorang nabi yang bernama Ahmad. Dan dia akan keluar dengan munculnya bintang tersebut. Nah, ini irhaso, tanda-tanda kenabian. Nah, yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini merupakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau lahir di kota Mekah, kemudian beliau disusui di Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah. Naam, kemudian setelah itu disusui pula oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah, budak warisan abahnya. Naam, di bawah naungan kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu Abdul Muttalib meninggal, berpindah naungan tersebut kepada pamannya Abu Talib. Kemudian beliau hidup 40 tahun sebelum kenabian, ma'rufan bil amanah. Dikenal beliau sebagai seorang yang amin, memegang amanah was sidq, dipercayai, wal karom, dermawan, bukan orang yang pelit. Wa tajannub ibadatil asnam, beliau menjauhi peribadatan kepada berhala. Dan beliau pula tidak meminum khamar sebagaimana kebiasaan yang lain yang dilakukan amalan-amalan ahli jahiliyah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam senang sekali menyendiri di Gua Hira beribadah. Nah, beberapa malam di gua tersebut, di atas jalannya Ibrahim, di atas millatu Ibrahimiyah at-tauhid, boleh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajaran kakek beliau. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam di atas at-tauhid. Kemudian setelah itu diturunkan wahyu kepada beliau di gua tersebut. Oh, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang mengenai awal wahyu, nah, yang di situ dianggap sebagai nabi, dan awal wahyu yang di situ dianggap beliau menjadi rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Nah, barakallah. Bisa nak buka sesi tanya jawab, Ustaz? Nah, faham. Total kalau ada yang punya soalan. Afwan Ustaz, anda mau tanya, dari mana anda mau rujuk kitab-kitab, kerana ya Ustaz mau catat panjang Ustaz, jadi mau tahu kitab mana Ustaz guna. Antum tunggu taufik insyaAllah catatannya. Ya. Antum tunggu taufik insyaAllah menulis di PDF. Kalau kitab-kitab yang dijadikan rujukan, ikhwan fillah, na'am bisa merujuk kepada kitabnya Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Raudhatul Anwar. Raudhatul Anwar ini lebih baik daripada kitab Ar-Rahiq Al-Makhthum. Ar-Rahiq Al-Makhthum yang terjemahannya kalau di Indonesia dengan kisah Nabi alaihi salatu wassalam yang dikarang oleh Al-Mubarak Furi. Nah, ini yang banyak tersebar ya. Karena memang kitab itu mendapatkan Nobel, merupakan kitab sirah ringkas yang terbaik. Nah, walaupun memang di dalam kitab Rahiq Al-Makhthum terdapat beberapa kisah-kisah yang lemah, bahkan kisah-kisah palsu. Maka kalau mau kitab sirah ringkasan, bisa merujuk kepada karangannya Syekh Safiuddin Mubarak Furi, Syekhun Sadafi. Di dalam kitabnya yang bernama Raudhatul Anwar. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah ada terjemahannya. InsyaAllah ada terjemahannya. Atau yang lebih ringkas, ikhwan hafizakumullah, As-Sirah, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Sirah. Itu lebih ringkas daripada tulisannya Mubarak Furi. Adapun kitab-kitab yang panjang seperti Sirah Ibn Hisham, kemudian Tabaqat Ibn Sa'ad, nah itu terkumpul sekian banyak riwayat yang membutuhkan seseorang untuk mengetahui lebih dalam keabsahan dan kevalitan riwayat-riwayat tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Ustaz, Raudhatul Anwar nah, sama Rahiqul Makhthum penulisnya sama kan Ustaz? Sama-sama nak. Sama, Safiuddin Mubarak Furi. Nah. Ana ada dua kitab tu. Ana fikir ya tajuk lain, ingat kitabnya sama. Rupanya beda, ya baru tahu. Macam nah, kitabnya berbeda. Kitabnya berbeda. Nah, Raudhatul Anwar dia lebih... Dia lebih apa namanya? Lebih bagus daripada Rahiq Al-Makhthum. Nah. Tayyib Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Nah. Hai, mungkin sampai di sini dulu. Nah. Ana tutup dulu insyaallah. طيب جزاك الله خير. نعم شكرا يا الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله.